لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke 43 dari surah An-Najm, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa annahu huwa adhaka wa abka, bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seseorang itu tertawa karena sesuatu yang menjadikannya tertawa. Allah menjadikan untuknya asbab yang dengannya dia tertawa, bergembira, senang. Wa abka, dan dia pula Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seseorang itu menangis karena musibah yang menimpa, karena kesusahan, penderitaan, sehingga dia menangis. Dan barakallahu fikum, kondisi ini senantiasa silih berganti pada seorang hamba. Saat-saat tertentu dia menangis, saat yang lain dia tertawa gembira. Tidak berganti, susah senang. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa dialah yang menjadikan hamba-hambanya demikian keadaannya. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Wa annahu huwa amata wa ahya, dan dia pula Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan sesuatu mati, dan dia pula yang menghidupkan. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan orang tertawa dan menjadikan sedih. Demikian juga kematian sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Hatta tidak ada sebab yang zahir yang nampak, orang itu bisa mati. Baik. Demikian juga orang tertawa. Mungkin kita tidak melihat sesuatu pada orang itu. Baik. Tahu-tahu dia menangis. Menangis sendiri. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia mengingat sesuatu yang dia sangat benci atau dia sangat tersakiti perasaannya. Langsung menangis. Baik. Demikian juga boleh jadi dia sendirian kemudian tertawa karena dia lagi mengingat sesuatu yang lucu, yang barakallahu fikum menyenangkan dia, membahagiakan dia. Ini sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mudahnya Allah menghidupkan dan mematikan. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan makhluknya itu berpasang-pasangan. Baik. Allah menjadikan makhluknya berpasang-pasangan. Baik, ada yang jantan, ada yang betina, laki-laki, perempuan. Baik. Ada juga di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang nampaknya tabarakallahu fikum yang nampaknya tidak memiliki kelamin secara khusus, tapi tetap dia harus berpasangan untuk memiliki keturunan dari semacam lintah. Barakallahu fikum, dikatakan oleh para ilmuwan dia tidak memiliki kelamin khusus, tapi dia memiliki kemampuan untuk berketurunan. Tapi tidak bisa sendirian, harus dengan yang lainnya, dan masing-masingnya bisa memiliki keturunan. Dia juga jantan, dia juga betina, tapi tidak bisa sendirian. Walhasil barakallahu fikum, menurut penelitian bahwa segala sesuatunya memang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala berpasang-pasangan. Sampai ada istilahnya negatif positif. Barakallahu alaikum. Lampu ini tidak bakal menyala kalau tidak negatif positif. Itu dikatakan berpasang-pasangan. Baik. Ada yang panas, ada yang dingin. Baik. Hatta itu merupakan satu rasa. Baik. Bermacam-macam. Allah menjadikannya berpasang-pasangan. Baik. Hatta kebaikan dan keburukan, sorga dan neraka, dunia dan akhirat, ini semuanya adalah pasangan-pasangannya. Dari iman dan kekufuran, ketakwaan dan kemunafikan, ini adalah pasangan-pasangannya. Masya Allah. Wa nahu khalaqa az-zawjaini adh-dhakara wal unsa min nutfatin idza tumna. Terkhusus bahwa itu adalah manusia, ada laki-laki, ada perempuan, untuk mereka hidup bersama, saling memberikan kebaikan. Dzakar wal unsa min nutfatin idza tumna, dari setetes mani ketika dipancarkan. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan apakah dia laki-laki atau dia perempuan. Apakah dia laki-laki atau dia perempuan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika janin itu sudah mencapai 4 bulan, maka ditetapkan untuknya apakah dia laki-laki atau dia perempuan, apakah dia sengsara hidupnya atau berkelah itu. Dikatakan rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun am sa'idun, rizkinya berapa banyak, sedikit atau banyak. Wa ajalihi, ajalnya dunia juga demikian. Syaqiyun am sa'id, apakah dia akan berbahagia atau dia akan hidup sengsara. Semua telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala ketika janin itu masih dalam perut ibunya. Demikian juga masalah apakah dia laki-laki atau perempuan. Baik. Atau Allah Subhanahu wa taala menciptakan di antara hamba-hambanya ini makhluk yang namanya manusia ini. Wah, ini jarang tentunya. Baik. Seorang diberikan dua kelamin. Inilah pembahasan yang biasanya dibahas oleh para faradiyun, ahli waris, ahli ilmu waris, faradi, ilmu faraid. Bagaimana seandainya kalau ada seorang anak lahir dalam kondisi memiliki dua kelamin, tinggal ditunggu. Kita lihat mana di antara dua kelamin ini yang berfungsi bagus. Kalau ternyata dua-duanya berfungsi, maka ditunggu sampai yang mana yang dominan ketika dia balik. Apakah lebih dominan perempuannya atau laki-lakinya? Agar sehingga bisa dipastikan apakah dia laki-laki atau perempuan, dengannya kita membagikan untuknya jatah dia sebagai laki-laki atau jatah dia sebagai seorang perempuan, karena tentunya tidak sama. Allah SWT mengatakan lidzakari mithlu hadzil unsayaini, untuk laki-laki dua bagian sementara perempuan satu bagian. Baik, dari harta warisan. Kata Allah Subhanahu wa taala, min nutfatin idza tumna. Min nutfatin idza tumna, dari setetes air mani ketika dia dipancarkan, dimasukkan ke dalam rahim. Wa anna alaihi nasyatal ukhra, dan bahwa yang namanya manusia ini akan ada kebangkitan yang lain. Maksudnya dia hidup di dunia ini dan hidup lagi nanti di hari akhirat. Barakallahu fikum. Mereka orang-orang mengatakan, Rabbana amattana ithnataini wa ahyaitana ithnataini fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil. Rabbana amattana ithnataini, wahai Rabb kami, Engkau telah mematikan kami dua kali dan menghidupkan kami dua kali. Yang dimaksud kematian dua kali, ya kematian di dunia ini. Baik. Kematian di dunia ini dan kematian sebelum kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dianggap kematian. Sebelum kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dianggap kematian, kemudian dihidupkan, kemudian dimatikan ulang. Wa ahyaitana ithnataini, dan Kau menghidupkan kami dua kali, kehidupan di dunia ini dan kehidupan nanti di hari akhirat, ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburan kita masing-masing. Fa'tarab nabi dunubina, maka kami pun mengetahui, mengakui dosa-dosa kami. Fahal ila khurujin min sabil, adakah gerangan jalan untuk keluar dari neraka ini? Ini pengakuan mereka. Baik. Juga sebagaimana ucapan Rasul, ucapan Allah Subhanahu wa taala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kalian, dan kepada tanah kami kembalikan kalian, dan dari tanah pula kami akan membangkitkan kalian. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam naj'alil arda kifata ahya'a wa amwata. Baik. Tidakkah kami telah menjadikan bumi ini sebagai wadah, kifata, untuk orang-orang matinya dan orang-orang hidupnya. Amwata wa ahya'a wa amwata. Orang-orang hidupnya bagian di atasnya dan orang matinya bagian di bawah. Yakni dikubur. Akan dikembalikan semuanya ke asalnya, yakni tanah. Baik. Min nutfatin idza tumna wa anna alaihi nasyatal ukhra, bahwa kehidupan ini bukan cuma satu kali. Baik, akan ada kehidupan berikutnya. Baik. Kehidupan dunia memang satu kali. Baik, tapi kehidupan akhirat masih ada. Wa anna alaihi nasyatal ukhra, inilah yang dimaksud dengan kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang abadi, yang kekal selama-lamanya. Wa anna alaihi nasyatal ukhra, wa annahu huwa aghna wa aqna. Wa annahu huwa aghna wa aqna, dan dia Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kecukupan bagi siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Dan Allah menjadikan dia ridha dengan pemberian itu. Wa nahu wa aghna wa aqna. Jadi apa yang didapatkan oleh seseorang itu semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun usaha kerja keras dia itu cuma sebab dari sekian banyak sebab. Karena terkadang orang melakukan kerja keras tidak memperoleh apa-apa sedikit pun dari usaha kerja kerasnya. Boleh jadi juga terkadang orang tidak begitu melakukan asbab yang zahir, ternyata Allah Subhanahu wa taala menggiring rezeki untuknya. Karena demikianlah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang Allah tetapkan rezeki untuknya, imma dia yang mendatangi rezeki itu atau rezeki yang akan mendatangi dia. Sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat. Baik. Dia akan mendatangi rezeki itu atau rezeki yang akan mendatangi dia. Wa annahu huwa aghna wa aqna wa annahu huwa rabbus syi'ra. Baik. Wa annahu huwa rabbus syi'ra. dan dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb, pemelihara, pencipta syi'ra. Di sini kata syi'ra wa huwa najmun mudi. Kana ba'du ahli jahiliyati ya'budunahu min dunillah. Bintang, ya mungkin bintang kejora atau bintang yang lainnya yang sangat terang benderang yang dulunya orang-orang jahiliyah menyembahnya. Baik, syi'ra, karena bintang-bintang ada beberapa nama, syi'ra, baik Suraya, Mushtari dan yang lainnya. Nama-nama untuk bintang-bintang. Wa annahu huwa rabbus syi'ra, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mencipta memelihara syi'ra ini. Maka jangan kalian menyembah bintang ini. Demikian juga diingatkan untuk para penyembah matahari. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan kalian sujud untuk bintang, untuk matahari dan bulan, dan hendaknya kalian sujud untuk Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan matahari dan bulan. Jadi, jika kalian memang betul-betul terhadap Allah Subhanahu wa taala kalian menyembah. Wa annahu ahlaka 'adan al-ula, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang membinasakan 'ad, kaum 'ad, yakni kaumnya Hud alaihi salatu wassalam. Wa annahu ahlaka 'adan al-ula wa Samud fama abqa, demikian juga kaum Samud, kaumnya Nabiullah Shalih alaihi salatu wassalam, wa qaum Nuh min qablu, dan kaumnya Nuh sebelumnya. Kenapa mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Innahum kanu hum adzlama wa atgha. Mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka berlaku zalim dan melampaui batas. Tagha, membangkang. Mereka tidak mau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah dalam peribadatan. La haula wa quwwata illa billah. Mereka-mereka ini dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mati semuanya. Orang kafirnya mati semua, tak tersisa. Baik. Mereka ini orang-orang yang paling keji. Baik. Paling besar kekufurannya. Demikian juga Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam dengan kaumnya. Allah mengisahkan dan yang lainnya dari kisah-kisah para kaum yang membangkang terhadap nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'tafikat ahwa faghashaha ma ghasha fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara. Di sini katakan bahwa wa mada'inu qaumi Lut qablaha qalabaha Allahu 'alaihim, demikian juga mada'in tempatnya kaum kaum Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian atasnya menjadi di bawah, bagian bawahnya menjadi di atas. Wa ja'ala 'alaiha safilaha fa albasaha ma albasaha min alhijarati almutatabi'ati nazilah. Kemudian mereka dihujani oleh batu yang terus-menerus. Sama seperti turunnya hujan dari langit. Tapi ayya ala rabbika tatamara, terus nikmat mana lagi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang kalian ragu-ragukan wahai manusia. Baik. Hada nadirun minan nuduril ula. Inilah Muhammad alaihi salatu wassalam pemberi peringatan. Baik. Minan nuduril ula, termasuk dari pemberi peringatan dari kalangan nabi-nabi yang terdahulu. Baik. Bukanlah rasul pertama beliau. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Tidaklah Muhammad itu kecuali rasul yang telah datang rasul-rasul sebelumnya. Apa immata au qutila anqalabtum ala aqabikum? Apakah kalau dia mati atau dibunuh oleh orang, kemudian kalian murtad kembali ke agama kalian semula dahulu kala? Wa may yanqalib ala aqibihi falan yadurrallaha syai'a. Siapa yang murtad kembali ke agama nenek moyangnya, maka sama sekali tidak memudarati Allah Subhanahu wa taala. Tiba azifatil azifa laisa laha min dunillahi kashif. Apa min hadzal hadits ta'jabun wa tadhhakun wa la tabkun wa antum samidun. Fasjudu lillahi wa'budu. Baik. Azifatil azifa laisa laha min dunillahi kashif. Ni qarbatil qiyamah wa dana waqtuha. Hari kiamat telah dekat. Tidak akan ada yang bisa menolaknya dan memalingkannya. Walaytaliu ala waktin waktu wuku'iha illallah, dan tidak ada yang mengetahui waktu kapan ditegakkannya hari kiamat itu. Laisa laha min dunillahi kashifa, hanya Allah yang mengetahuinya. Apa min hadzal hadits ta'jabun? Baik, apakah terhadap Al-Qur'an ini hadis, yakni pemberitaan ini yang ada dalam Al-Qur'an, wahai kalian orang musyrikin, kalian merasa ta'jub? Baik, merasa heran-heran benar atau tidak? Wa tadhhakuna wa la tabkun, dan kalian hanya mentertawakannya dan tidak menangis. Baik. Wa antum samidun. Sementara kalian hanya lalai berpaling, samidun. Fasjudu lillahi wa'budu, maka sujudlah kalian wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghambakan diri kepada-Nya. Serahkan urusan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasjudu lillahi wa'budu. Ini akhir dari surah, barakallahu fikum. Akhir dari surah An-Najm. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan manusia tertawa dan menangis, menghidupkan dan mematikan, dan Allah menciptakan makhluk-makhluknya berpasang-pasangan. Walaupun asalnya dari setetes mani yang kita tidak bisa pastikan apakah akan jadi perempuan atau jadi laki-laki. Baik. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan terpenuhi, tercukupi hamba-hambanya dan menjadi ridha, senang dengannya. Baik. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala Rabbus Syi'ra. Baik. Yang menciptakan syi'ra, jenis bintang yang dulunya disembah oleh orang-orang jahiliyah. Dan dia pula Allah Subhanahu wa taala yang memusnahkan hamba-hambanya, yang menghancurkan hamba-hambanya yang tidak mau taat kepadanya dari kalangan kaum Ad, Samud, kaum Nuh, kaum Lut. Allah musta'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan secara umum tentang hari kiamat, bahwa hari kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Seandainya pun ada orang yang, atau ada makhluk yang umurnya sangat panjang, maka tetap akan mati dan terbatasi dengan kiamat. Seperti apa? Seperti umurnya iblis. Iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi anzurni ila yaumil ba'tsun." Qala innaka minal muntarib ila yaumil waqtil ma'lum. Wahai Rabbku, tangguhkan kematianku sampai hari dibangkitkannya manusia. Jadi sampai hari akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka minal muntarib." Engkau termasuk yang ditangguhkan kematian. Jadi dia termasuk yang paling panjang umurnya. Diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Baik, masya Allah. Tapi tidak ada manfaatnya untuk dia panjangnya umur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umurhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nasi man tala umurhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang, atau sebaik-baik makhluk adalah yang panjang umurnya kemudian bagus amalannya, dan sejelek-jelek manusia adalah yang panjang umurnya kemudian jelek amalnya, karena semakin banyak dan semakin banyak menumpuk kesalahan dan dosa-dosanya. Sementara yang satunya, semakin panjang umurnya semakin banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Jadi oleh karena itu kita minta umur yang berkah, bukan semata-mata panjang umur. Jadi panjang umur di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam kondisi pikun panjang umur juga tidak ada manfaatnya. Tayyib. Tidak ada manfaatnya. Pikun panjang umurnya sampai ratusan tahun. Barakallahu fikum, tidak ada manfaatnya di umur-umur seperti itu. Barakallahu fikum. Dan ini sesuatu yang Rasulullah SAW minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Panjang umur dalam kondisi pikun. Agar. Tayyib, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.